السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أيها المسلمون، عباد الله، كون مسلمين، رحمني ورحمكم الله جميعا. والحمد لله، kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, yang itu tidak bisa kita hitung berapa banyak jumlahnya. Nahmaduhu wa nashkuruh, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap bahwasanya ketika kita bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat yang ada pada kita. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan yang dibangun di atas Islam, yang dibangun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita untuk mengingat nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingatlah oleh kalian, ingatlah oleh kalian wahai manusia, ingatlah tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan hati-hati kalian, Allah subhanahu wa ta'ala lunakkan hati-hati kalian, sehingga kalian menjadi bersaudara atas sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang itu termasuk sesuatu yang paling membahagiakan di dunia ini. Al-ukhuwah yang diniatkan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan, persahabatan yang dibangun karena ingin mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan berbagai macam perkara yang indah. Akan mewujudkan setelahnya berbagai macam perkara yang sangat bagus. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Mereka saling membantu, saling tolong menolong di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka, di antara mereka dilanda kesusahan, mereka pun menolongnya. Ketika mereka semua dalam keadaan bahagia, semua pun ikut bahagia. Suka dan duka dalam kehidupan mereka jalani bersama. Ada unsur ta'awun di dalamnya. Dan juga mereka memperjuangkan di dalamnya al-haq. Mereka memperjuangkan di dalamnya kebenaran. Mereka memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena adanya unsur tanasuh di antara mereka. Dinasehati di antara mereka atau anak-anak mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Dibimbing ketika di antara mereka ada yang melakukan perkara yang mungkar. Ini gambaran nikmatul ukhuwah yang dibangun di atas keimanan, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang perlu dan sangat-sangat perlu untuk kita ingat. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena begitu agungnya nikmat tersebut, maka wajib bagi kita semua untuk kita saling menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan senantiasa kita menjaga ukhuwah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara faktor dan sebab yang akan menjadikan ukhuwah itu kuat, ukhuwah itu kokoh adalah at-tawadhu bainakum, yakni merendah di antara kalian. Tidak ada yang merasa tinggi di antara kalian, atau bahkan ada yang merendahkan di antara kalian. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, agar kalian saling merendah di antara kalian, sehingga tidak ada di antara kalian yang merasa tinggi dari yang lainnya, atau sehingga tidak ada di antara kalian yang merendahkan yang lainnya. Karena at-tawadhu ini adalah sifat yang mulia, sifat yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan sifat yang dilaksanakan oleh para generasi terbaik salaful ummah ini. Dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang apa itu tawadhu, maka beliau menjawab, huwa an takhruja min baitika, yakni engkau keluar dari rumahmu, fala tulkiya ahadan illa ra'aita lakal fadla 'alaik, tidaklah engkau keluar dari rumahmu dan bertemu dengan seseorang melainkan engkau memandang dia memiliki kelebihan darimu. Engkau memandang dia memiliki kelebihan darimu, memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang kamu miliki. Demikian gambaran sifat tawadhu, sifat yang sangat mulia yang semestinya untuk kita menghiasi diri-diri kita semua dengan sifat tawadhu, agar uhuwah, agar nikmat yang ada pada kita ini terus ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Jalla wa Ala memberikan karunia kepada kita berupa ilmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa harta, berupa wajah yang tampan atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Al, maka tidak sepantasnya untuk kita merendahkan yang lainnya. Tidak sepantasnya untuk kita berlaku lebih dari yang lainnya. Bahkan semestinya ketika seseorang mendapatkan berbagai kenikmatan yang besar dari Allah Jalla wa'al, sudah semestinya dia semakin tambah rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'al. Dia bersyukur karena ditambah nikmatnya kepada Allah Jalla wa'al, dan dia semakin tawadhu' kepada yang lainnya ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala, maka dia semakin tawadhu' kepada yang lainnya. Dia semakin merendah kepada yang lainnya, tidak menyombongkan diri dan tidak merendahkan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan tawadhu' ini juga dilakukan para salaf kita. Mereka juga saling mengingatkan untuk tawadhu di antara mereka. Nah, karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menghabarkan kepada kita bahwasanya orang yang tawadhu itu tidak akan rendah. Bahkan ketika seseorang itu dia memiliki kemuliaan dan dia menghiasi dirinya dengan sikap tawadhu, maka dia akan semakin mulia. Sebagaimana rendahnya orang yang, sebagaimana sombongnya orang yang rendah, maka akan semakin merendahkannya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadhu lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah seorang itu memberikan maaf kepada yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah kepadanya kemuliaan. Dan barang siapa yang tawadhu, dia merendah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat dirinya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah dinasehati oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia mengatakan, Jarir bin Abdullah, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan kepadaku, "Ya Jarir, tawadhu' lillah." Wahai Jarir, tawadhu'lah engkau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Fa inna man tawadha' lillahi 'azza wa jalla fid dunya yarfa'uhu Allahu 'azza wa jalla yawmal qiyamah." Wahai Jarir, tawadhu'lah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang tawadhu' karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawadhu' itu akan membuahkan kecintaan di antara kita. Ketika kita menghiasi diri-diri kita dengan sifat tawadhu, maka akan timbul kecintaan di antara kita. Sebagaimana sifat qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memberikan rasa tenteram dan ketenangan kepada kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, ibadallah, al-ukhuwah itu adalah sebab, faktor yang dapat memperkuat ukhuwah, dan sebaliknya sifat sombong yang harus kita waspada darinya, yang harus kita jauhi sifat tersebut, karena sifat tersebut akan dapat menghancurkan ukhuwah. Al-kibr, sombong itu akan menghancurkan ukhuwah yang ada. Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, memberikan kabar kepada kita, ancaman yang sangat keras, diharamkan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika pada orang tersebut terdapat sedikit saja dari kesombongan. La yadkhulul jannah, kata Rasul alaihissalatu wassalam, man kana fi kalbihi mithqalu dharratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang ada dalam hatinya sifat sombong. Al-kibr, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang yang dia diberikan kenikmatan kepada Allah, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukanlah untuk disombongkan. Dia diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia hafidh Al-Quran, dia hafal Riyadhus Salihin, atau dia hafal Bulughul Maram, atau yang lainnya dari kitab-kitab para ulama, dia menghafal hadis. Akan tetapi ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, bahkan dia sombong, maka ini akan menghancurkan dirinya. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan kita ilmu, maka ketahuilah bahwasanya sesuatu yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di setiap yang memiliki ilmu ada di atasnya lagi yang memiliki ilmu. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa harta, berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu bukanlah untuk kita sombongkan, bukan untuk ajang kita merendahkan yang lainnya. Akan tetapi itu adalah untuk dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela. Sombong dan hasad itu adalah dosa terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali dimaksiati, sebagaimana dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tentang membangkangnya iblis laknatullah alaih kepada Adam alaihissalam. Apa yang menyebabkan dia, iblis ini, menentang? Karena adanya sifat sombong, menentang kepada Allah, menentang kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hasad. Dia sombong, merasa bahwasanya dirinya lebih baik. Kafa bil mar'i minal kadhib an tara man dunahu fadla. Cukup seorang dikatakan memiliki sifat sombong adalah ra'aital ladhi, engkau melihat orang yang man huwa dunak, orang yang ada di bawahmu lebih rendah. Dia cukup untuk dikatakan sebagai seorang yang sombong. Nas'alullaha ta'ala al-afiyah.